Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alal din kullih. Wassalatu wassalamu 'alal mujtaba nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man ittaba' al huda. Allahumma inna nas'aluka al huda والتقى والعفاف والغنى ونسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kitab Iqtida' As-Siratil Mustaqim li mukhalafati ashabil jahim. Perkataan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dimulai dari wa aidan عن أبي مالك الأشعري عن أبي مالك الأشعري سلام الله. Kita mulai dari situ insyaallah. Ya. Ketemu. خلاص. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأيضا عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. أعوذ بالله من ذلك. رواه مسلم. حديث أبو مالك الأشعري رضي الله عنه بواسطة النبي صلى الله عليه وسلم رسالة: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن. Ada empat hal. Fi ummati, di umatku. Arba'un fi ummati, di umatku. Berarti di tengah-tengah umat ini. Min amril jahiliyati. Yang mana empat hal tersebut termasuk perkara jahiliyah. Termasuk masail jahiliyah. Ini menunjukkan bahwasanya tidak mesti yang disebut atau tidak mesti yang melakukan perkara jahiliyah dikafirkan. Dengan dalil ini, arba'un fi ummati. Sekiranya mereka itu langsung dikafirkan, maka tidak akan disebut ummati. Ya. La yatrukunahun. Mereka tidak meninggalkan empat perkara jahiliyah ini. Yang pertama, al-fakhru bil-ahsab. Berbangga dengan ahsab, keturunan. Dzuriyah, keturunan. Berbangga dengan keturunannya. Wa ta'nu fil ansab, dan mencela nasab-nasab orang. Ya, berbangga dengan anak cucu dan mencela nenek moyang orang. Wa istisqa'u bin nujum, meminta hujan bi ya, dengan wasilah nujum. Lebih-lebih memintanya langsung kepada nujum, ya, berwasilahkan nujum. Wan niyahah, meratapi mayat dengan melampaui batas. Waqal an-naihatu idza lam tatub qabla mautiha. An-naihah, perempuan yang meratap jika tidak bertaubat sebelum mati perempuan tersebut. Maka apa balasannya, ancamannya apa? Tuqamu yaumal qiyamah, dia akan dibangkitkan nanti di hari kiamat dalam keadaan wa 'alaiha sirbalun min qatiran, yaitu memakai pakaian dari qatiran, ter atau tembaga panas. Wa dir'un min jarb, dan juga akan mengenakan dirak. Kalau dirak itu biasanya pakaian besi, pakaian perang. Ya. Atau bisa juga dimaknai di sini selimut. Ya, pakaianlah. Min jarab, yaitu kudis. Kudis. Ya, jarab itu kudis. Berpakaian kudis. Jadi kulit-kulitnya berkudis semua. Na'udzubillah min dzalik. Maka kata Abdullah bin Mas'ud dalam kitab Al-Bida' karya Ibn Waddah, ya, asyubhatu kal jarab, syubhat itu seperti kudis. Kenapa? Membuatnya gampang, menyembuhkannya lama, susah. Ya enggak? Antum bikin kudis gampang enggak? Lebih gampang lagi membikinkan buat orang kudis. Nah, itu lebih gampang, mengkudiskan orang. Tusuk aja. Ya, korengin, cek gitu. Korengin aja, bikin koreng. Jadi jarab itu koreng atau kudis gitu loh. Nah. Niyahah itu seolah-olah hal yang tidak begitu mengerikan, ya. Apa orang tidak mengira bahwasanya itu akan besar dosanya gitu loh. Enggak ngira orang. Tapi dalam Islam ditetapkan seperti itu. Allah Ta'ala berkehendak seperti itu. Padahal meratap hanyalah meratap. Betapa banyaknya orang meratap. Tetapi di balik meratap itu ada beberapa faktor. Di antara faktor terbesarnya adalah tidak terima dengan takdir Allah Ta'ala. Ya, atau menggugat Allah Ta'ala sebagai pemberi takdir. Nah, ini di antara faktor. Dan itu khawatirnya itu jurang kekufuran bagi orang tersebut. Ditakbirkan oleh Nabi kita SAW, an-na'ihatu. An-na'ihatu di sini bukan bermaktak, di sini bukan menunjukkan golongan atau jenis, bukan menunjukkan golongan seperti Salafiyah, Syafi'iyah, bukan. Ya, bukan tak untuk menisbatkan golongan, bukan. Tetapi wallahu alam, globalnya ia melakukan niyahah perempuan. Laki-laki itu melakukan niyahah, ya lucu lah. Enggak kebayang Pak Niman. Gimana? Ya masya Allah. Gimana? Enggak kebayang Pak. Enggak niyahah aja, dengernya aja udah sedih dengar suara antum Pak. Apalagi kok niyahah, ya. Ya, laki-laki enggak. Perempuan biasanya. Ya. Dan bagi sebagian orang itu wajar niyahah itu gitu loh. Sampai berkabungnya itu menjelek-jelekan, menyebut, mengusut faktornya, masya Allah, sampai enggak berhenti dia. Ya. Jadi niyahah ini merupakan apa? Niyahah merupakan hasil dari bisa jadi tidak terima dengan takdir, cinta dunia, pendek pikiran. Kemudian kata Ibn Taymiyyah rahimahullah, dhamma fil hadithi man da'a bida'wal jahiliyah. Rasulullah SAW dalam hadith ini mencela man da'a bida'wal jahiliyah, orang yang menyeru dengan seruan jahiliyah. Wa akhbaru anna ba'dha amri al-jahiliyyati la yatrukuhu an-nasu kulluhum. Dan Rasulullah SAW mengabarkan bahwa sebagian perkara jahiliyah itu tidak bisa ditinggalkan oleh semua orang secara global. zaman liman lam yatrukuh, ini sebagai celaan bagi untuk orang yang terhadap orang yang tidak mau meninggalkan perkara jahiliyah tersebut. Jadi meskipun perkara-perkara jahiliyah ini akan selalu ada pada umat ini, tapi tidak ada hujah bagi antum untuk tidak mau meninggalkannya. Maka antum harus meninggalkan perkara tersebut ketika mendengar hadis ini. Jangan pernah beralasan bahwasanya kan Rasulullah sudah mengabarkan umat kita tuh seperti ini gitu. Banyak yang melakukan perkara jahiliyah, jadi saya enggak apa-apa dong. Enggak tetap apa. Kalau misalnya di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat tersebarnya fuhush dan juga zina, maka apakah ketika antum bersinya kemudian antum boleh beralasan dengan ya namanya juga akhir zaman? Enggak bisa. Seperti misalnya ada anak sekarang gizinya masya Allah, pergaulannya masya Allah, kemudian omongannya jelek sekali. Apakah kemudian kita boleh mengatakan ya namanya juga akhir zaman, udah memang udah zamannya kayak gini anak-anak? Nggak bisa. Kalau kayak gitu ya repot lah kalau kayak gitu. Ya tapi giliran penguasa zalim, wah banyak omongannya. Emang udah zamannya penguasa zalim itu. Ya. وهذا كله يقتضي أن ما كان من أمر الجاهلية وفعلهم فهو مذموم في دين الإسلام. Ini menunjukkan bahwasanya hal-hal tersebut termasuk perkara jahiliyah dan perbuatan jahiliyah. Ini menunjukkan bahwasanya apapun yang termasuk perbuatan jahiliyah atau perkara jahiliyah fahuwa madzmumun fi dinil Islam. Segala hal yang ternisbatkan kepada jahiliyah maka pada asalnya itu madzmum dalam agama Islam. Paham? Kalau sebut oh ini perkara jahiliyah nih, ini dicela pasti. Adapun beda dengan tanda-tanda hari kiamat, itu tidak mesti mazmum. Ingat. Walaupun biasanya konteksnya mazmum tercela. Ya. Tersebarnya pena dan kertas misalnya. Tercela enggak itu? Enggak, itu nisbi. Bisa tercela, bisa enggak? Ingat. Iya. Tapi kalau misalnya banyaknya pembunuhan. Tercela enggak? Tercela. Tapi alamatus sa'ah tidak semuanya tercela, enggak semuanya bisa tercela secara syar'i, enggak semuanya. Ya. Adapun kalau misalnya jahiliyah semuanya tercela. Makanya sebagian dari orang yang hijrah di antara kita bilang, "Ana dulu waktu masih masa-masa jahiliyah," kan bilang gitu. Pasti tercela enggak masa-masa jahiliyah itu? Tercela. "Ana dulu waktu masih masa-masa jahiliyah ada ngaji ke Ustaz Kibar." Lah kan lucu. Terus sekarang kau itu aja jahiliyah, sekarang apa ifritiyah gitu? Ya pasti jahiliyah tercela. Jadi ya mungkin hal yang mandhuh ya mukarram itu disebut jahiliyah. Ya karena jahiliyah bertentangan dengan kemuliaan. Wa illa lam yakun fi idafati hadhil munkarati ila al-jahiliyyati dhammun laha. Kalau misalnya enggak gitu maka kemudian kenapa ada penisbatan kemungkaran-kemungkaran kepada jahiliyah ini? Ya, kalau misalnya ternyata Rasulullah SAW menyebutkan arba'un fi ummati min amril jahiliyati la yatrukunahunna, kalau ini bukan sebagai dham, pencelaan terhadap jahiliyah, lalu apa coba? Ya, ngapain Rasulullah SAW sebut? Padahal ini hal-hal yang jelek semua nih. Wa ma'lumun anna idhafataha ila al-jahiliyati kharaja makhraja dham. Dan termaklumi bahwasanya idhofah, yaitu penisbatan penyandaran kepada jahiliyah ini adalah kharaja makhraja dzam, maksudnya di sini terbit sebagai terbitan pencelaan, terunsurkan pencelaan di sini, maklum khalas maklum. Enggak usah ditafsir-tafsirkan hal yang menyimpang dari maksud وهذا كقوله سبحانه وتعالى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. Dan janganlah kalian wahai perempuan bertabarruj, berhias dan bertingkah laku. Sekemudian maf'ul mutlak. Ya, tabarrujal jahiliyatil ula. Seperti sikap dan berhiasnya jahiliyah, orang jahiliyah di masa lalu. Ya. Penyinggungan oleh Allah Ta'ala terhadap al-jahiliyah, tabarrujal jahiliyah. Ini dalam hal dzam atau tidak? Dzam. Mencela. Fa inna fi dzalika dzamman litabarruj. Dalam perkataan ini ada pencelaan untuk tabarruj. Wa dzamman li halil jahiliyatil ula, dan pencelaan terhadap keadaan jahiliyah di masa lalu. Ada dua hal yang dicela di wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Pertama, fi'il tabarruj itu madzmum. Kedua, al-jahiliyah itu madzmum. Ya, dua hal. Mana yang lebih spesifik, mana yang lebih global? Yang lebih spesifik tabarruj. Yang lebih global jahiliyah. Ya. Maka ketika ini yang spesifik dinisbatkan kepada yang global, itu menunjukkan yang global ini masalah. Dan memang jahiliyah dimutlakan, jahiliyah itu orang-orang enggak ada yang mau sebenarnya. Tapi kadang sebagian dari orang mereka justru secara esensi menyetujui jahiliyah dan lebih pro kepadanya tanpa dikemas dengan sebutan jahiliyah. Di antaranya kalau di Indonesia kaum tradisionalis. Ya, kaum tradisionalis. Ya, atau aliran Nusantara. Nah, itu pengen tuh ke jahiliyah tuh. Ya. Ke penyembahan terhadap selain Allah. Kesyirikan itu semua adalah masail jahiliyah, umur jahiliyah. Sebagian dari orang-orang Mesir mereka berlagak modern, liberal, plural. Kemudian mereka enggak mau back to Nabi Muhammad SAW, back to sunnah, kembali ke sunnah, ngapain? Kemudian orang-orang yang mau kembali ke sunnah mereka juluki sebagai roji'i. Apa roji'i? Orang terbelakang. Kolot. Katrok. Ya. Tapi kemudian mereka membanggakan ini negeri Fir'aun. Mesir negeri kita ini negeri Fir'aun. Ya. Orang jahiliyah di zaman Nabi saja itu masih lebih junior jahiliyahnya dibandingkan jahiliyah Fir'aun. Ya enggak? Maka ini mereka orang-orang Mesir yang bangga dengan ini negeri Fir'aun, ini lebih tolol lagi gitu loh. Lebih jahiliyah lagi, lebih jauh lagi, ribuan tahun lagi. Nah begitu seperti itu. Sebagian dari orang Indonesia, hatta mereka Muslim, sebagian dari kita nih kaum Muslimin, ada yang lebih membanggakan candi-candi, ya kan? Wisata ke candi, ya. Tapi ke masjid, alasannya corona. Ini gimana? Daki gunung. Enggak jaga jarak. Tapi ke masjid nyari jaga jarak. Ini gimana kan kontras orang seperti ini nih. Ya, pikirannya. Istahwadha 'alaihimus syaitan. Ya, syaitan menguasai pikirannya gitu loh. Sehingga dan di antara metodologi syaitan untuk menyesatkan manusia adalah qiyas ma'al fariq. Qiyas ma'al fariq atau logika yang cacat tapi seolah-olah benar. Itu sudah dari iblis. Ya khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. ana khairu minhu. Itu seolah-olah logis ya. Kalau antum dengan pemahaman telanjang dari tadabbur dan tafakkur, antum akan mengira bahwa si api itu lebih baik daripada tanah. Padahal tanah itu sifatnya apa? Membangun, konstruktif. Api destruktif, beda. Enggak? Padahal tanah itu apa? Dia down to earth, tenang. Adapun api itu kenapa? Tanah itu kan selalu di bawah. Dia diterbangin oleh apapun nanti ujungnya pasti ke bawah. Tapi kalau api, kalau antum lihat selalu lahapnya selalu ke atas. Karena karakter tanah itu down to earth, karakter api itu meninggi. Ya. Seolah-olah memang hebatan api, tapi enggak. Enggak. Ya. Nah, logi cacat itu diwariskan ke seluruh yang seluruh syaitan dan yang mengikuti syaitan. Kemudian di antara talwisnya untuk orang zaman sekarang, kita daripada kembali ke sunnah Nabi SAW, kita itu tradisi nenek moyang kita gitu loh. Tradisi kebudayaan lokal, kearifan lokal. Kalau misalnya kita tidak menuntut ilmu agama, kalaupun atau menuntut ilmu agama tapi ikut dengan seperti itu yang zahir di kiasan kita adalah, di logika kita adalah, kenapa enggak kita wariskan nenek moyang kita gitu loh. Kan melestarikan orang-orang dahulu, bagaimana tradisinya, kenapa enggak gitu kan. Lagi pula itu kan membawa kedamaian juga gitu kan. Walaupun bertabrakan dengan kaedah-kaedah usul agama. Tapi kalau misalnya dipikirkan betul-betul, inilah justru kebiasaan orang-orang jahiliyah ini. Walain sa'alta, bukan walain sa'altahum. Wa idha qila lahum ta'alau ila ma anzalallah. Ada berapa ayat? Qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi abana. Qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi abana. Ya. Qalu hasbuna. Dikasih ayat Al-Qur'an, hadis Nabi SAW, mereka cukup. Kami ikutin dengan nenek moyang kami aja. Nah, jadi mereka lebih suka kepada jahiliyah tapi enggak mau disebut itu jahiliyah. Maka mereka membungkus dengan nama-nama yang seperti nama-nama seperti iblis membungkus nama pohon tersebut dengan pohon khuld. Maka mereka bungkus namanya dengan tradisionalis, Islam tradisional. Arti lainnya itu menggabungkan antara Islam dengan jahiliyah. Gitu. Ya. Nah, wa minhu apa di sini? Fa inna fi dzalika dzamman litabarruj wa dzamman li halil jahiliyatil ula wa dzalika yaqtadhi al-man'a min mushabahatihim fil jumlah. Ini melazimkan apa? Berkonsekuensi melarang menyerupai mereka di global unsur jahiliyah apapun itu. Ketika itu ternisbatkan kepada jahiliyah, kita tutup ya. Jahiliyah ini ketika itu ada di masalah ritual dan sikap dan akidah, ritual dan akhlak. Akidah, ritual dan akhlak. Ya. Akidah jahiliyah di Indonesia apa? Contoh akidah jahiliyah apa? Ya Nyiror Kidul itu akidah jahiliyah itu. Dan enggak perlu dikorek-korek. Ya. Nyiror Kidul. Akidah jahiliyah kita apa? Kalau misalnya enggak ada 40 harian, nanti ada arwah penasaran. Ini akidah jahiliyah. Ritual jahiliyah apa? Ritual jahiliyah di kita apa, Ikhwan? Ya itu. Selamatan, sedekah, larung dan seterusnya, tradisionalis, ya, itu jahiliyah atas nama sedekah. Kemudian akhlak jahiliyah di antara kita apa, di tradisi kita, apa? Ikut apa? Apa? Mengikuti cara. Mengikuti cara orang kafir. Kayaknya jawaban apa itu? Apa yang bisa anlemper ya? Ah, sikap jahiliyah. Membanggakan nasab memang ada di kita. Yang di kita di Indonesia. Ada. Kayak gimana tuh? Oh iya, ya, keturunan Pajajaran misalnya, keturunan ini. Hah? Salaman. Enggak, tapi kan kebablas dengan guru, dengan ini juga kan. Apalagi juga paling kalau di daerah. Salaman gitu. Sama siapa? Sama ipar, sama ini gitu. Kadang kan jadi kalau kita enggak salaman tuh jadi gimana? Tapi emang ini disebut jahiliyah ini, enggak? Sebut jahiliyah enggak kira-kira ini cocok. Enggak yang lebih parah dari itu deh. Kalau itu bukan di kita aja, di mana-mana. Di negara aja juga gitu. Pakai kemben misalnya. Yang perempuan kalau antum jangan. Ya pakai kemben, di keluar pakai kemben. Sekarang udah enggak. Dilestarikan kok. Kan dilestarikan juga itu Pak. Dia maksudnya dia anggap itu kebudayaan yang bagus gitu loh. Dilestarikan dianggap bagus gitu loh. Jelas itu kalau orang anti hamil keluar maulidi. Janur juga termasuk janur. Enggak maksudnya bikin janur pas mau nikahan itu? Iya, itu masih. Di Kerangan bukannya masih banyak tuh? Apa masang-masang di pohon-pohonnya itu? Nah, itu termasuk ya. Itu karena ada akidah di balik itu kan? Ada. Minimal kalaupun akidahnya mereka udah lupa lah akidah tersebut, tapi sisa ritualnya ini masih berlaku dan ini harus diberantas sebenarnya gitu loh. Ya. Iya, terkait dengan orang hamil banyak. Dengan awal kehidupan dan dengan akhir kehidupan, dengan orang hamil dan orang mati juga banyak. Iya. Ya, masya Allah. Tradisi jahiliyah kita di antara kaum muslimin sekarang di Indonesia. Jadi kita enggak boleh bermusyabah terhadap mereka. Ya, nah, jadi nanti pas nikah atau nikahin anak, ganti janurnya, ganti dengan apa misalnya? Bukan dengan janur lagi, bukan dengan apa namanya pasang-pasang itu. Sekarang pakai tiang, bikin tiang baru sebagai pengganti janur, sebagai pengganti ini. Ya ngapain? Ya usah. Ya. Daripada pakai kemben, melainkan sekarang pakai sarung BHS aja misalnya. Anak gak bermaksud jualan beneran. So, mencontohkan karena kan namanya anak kan kesaharian di situ, jadinya ya pikirannya ke situ gitu loh. Apaan tuh? Sarung Bali. Oh iya, sarung Bali ya. Iya betul, besar Bali kayak gitu. Enggak usah diterusin, ini usah diterusin. Anak gak bermaksud iklan kok. Kemudian qala al-mu'allif rahimahullah wa minhu qawluhu li Abi Dzarrin radhiyallahu anhu lamma 'ayyara rajulan bi ummihi innaka imru'un fika jahiliyah. Perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap Abu Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu ketika beliau radhiyallahu anhu menjelekkan, mempermalukan seseorang dengan cara menjelekkan ibunya. Ya. Innaka mru'un fika jahiliyah. Kamu ini wahai Abu Dzar seorang yang memiliki karakter jahil. Apa? Seseorang yang pada dirimu ada sifat jahiliyah. Ya, apa? Masih memiliki kejahilian, ada karakter jahiliyah yaitu da'wal jahiliyah. Sebutan-sebutan jahiliyah. Di antaranya ta'yir ar-rajul bi walidihi, yaitu mempermalukan orang dengan menyebutkan keburukan orang tuanya atau nenek moyangnya. Ini jahiliyah. Ya, dan ini juga kadang di kita ada. Ya. Dan ana pikir termasuk memanggil seorang teman dengan nama bapaknya. itu berkali-kali itu. Dulu apalagi zaman-zaman kita tuh kayak gitu. Ya, bapaknya siapa? Apalagi nama bapaknya itu unik gitu loh. Ya. Kalau nama bapaknya unik, nanti temennya manggil bapaknya. Nah, biasaan di sekolah kayak gitu kan. Beberapa orang tuh kayak gitu tuh, apalagi yang bandel tuh, ya. Nama dia Ahmad, bapaknya kebetulan namanya misalnya Karso, ya misalnya Ahmad bin Karso, ya. Nah, eh Karso, biasa gitu kan ngejek tuh, bapak gua lu sebut. Tapi karena udah biasa, udahlah bodo amat lah, udah menerima nasib aja kan gitu. Bagi anak-anak yang dibully terus. Terus kira nanti kalau pembagian rapot Pak Karso datang, ya anaknya. Eh Karso, itu siapa kok manggil bapak ya? Nanti bapaknya bingung. Nah itu kadang terjadi. Ini anak-anak khawatirkan kalau dengan kias ya, dengan kias masuk ke dalam ini gitu loh. Memang candaan. Tapi kan ini kan namanya ta'yirur rajul biwalidihi gitu loh. Mencela seorang anak dengan menyebut bapaknya. Baik, menyebut nama bapaknya dengan bermaksud merendahkan gitu kan. Kalau bermaksud mengagungkan pasti pakai bin ya. Enggak? Bin Karso gitu kan. Anaknya Karso, anaknya Pak Karso. Ya, tapi ini enggak manggil anak bapaknya langsung. Ya. Begitu. Jadi itu termasuk sikap jahiliyah yang ada pada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, dan itu Rasulullah SAW tegur. Dan ini tidak menjadi kecacatan untuk Abu Dzar dalam artian beliau seorang manusia dan seorang sahabat. Ya, kita di sini hanya mempelajari bahwa saya itu tidak baik. Ya, jadi Abu Dzar lagi berselisih sama orang. Kemudian Abu Dzar radhiyallahu anhu mencela ibunya orang tersebut yang tidak ada sangkut pautnya gitu loh dengan permasalahan. Ya jadi enggak boleh kita kayak gitu ya. Ada masalah sama ikhwan lain, bapak lu tuh. apa urusan bapak saya ya? Ya enggak ada urusan, ya enggak ada urusan. Fa innahu dhammun lidzalikal khuluq. Hal tersebut penyebutan jahiliyah yang ada pada diri Abu Dzar itu menunjukkan pencelaan terhadap akhlak tersebut. Wali akhlaqil jahiliyati allati lam yaji bihal Islam. Pencelaan terhadap akhlak jahiliyah yang tidak ada pada Islam. Ya. Jadi kita kalau ada masalah sama orang enggak usah diungkit-ungkit orang tua orang itu tersebut. Pantesan. Bapak lu kerjanya apaan sih? Nah, gitu kan. Ya, bapak lu pasti menyesal punya anak kayak lu. Apa urusan? Walaupun memang kenyataannya mungkin benar. Ya, tapi nggak usah ngomong tentang bapak orang lah. Ya kadang-kadang, ya ini jahiliyah ini juga merambah di negeri barat. Ya, anda mau, ini sebagai contoh aja ya, sebagai contoh. Kalau misalnya kita menjelekkan orang, bukan kita, orang barat menjelekkan temannya atau orang lain. Kadang-kadang disebut, son of bitch gitu misalnya. Ini contoh aja. Ya ini di masjid sih, cuman ini sebagai contoh supaya kita paham. Anak pelacur. Anak pelacur. Itu kan berarti menuding ibunya pelacur. Padahal ini masalah antara dirinya dengan anak ini, tapi kok ibunya kena juga jadi pelacur ibunya gitu disebutnya. Padahal bukan pelacur mungkin. Ya. Dan juga ada sebutan kayak motherfucker misalnya. Apa coba? Ya, kenapa disebut-sebut emak di situ gitu loh? Padahal emaknya udah capek-capek ngelahirin dia malah digituin. Ini hal-hal yang tidak dipikirkan oleh orang-orang barat. Ya. Dan ini termasuk jahiliyah, akhlak jahiliyah. Kemudian kita Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu. Wa minhu qawluhu ta'ala إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. Ketika orang-orang kafir menanamkan dalam hati mereka hamiyah, kesombongan ta'asubiyah gitu. Hamiyah al-jahiliyah, kesombongan jahiliyah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ketenangan darinya kepada rasulnya dan kepada kaum mukminin. Banyak faedah di ayat ini, ikhwan. Kita baca dulu, fa inna idafatal hamiyati ilal jahiliyati iqtada dhammaha. Menyebutkan hamiyah, kesombongan dan arogansi ta'assubiyah, kesombongan dan arogansi fanatisme, itu dinisbatkan kepada jahiliyah. Ini melazimkan pencelaan terhadap jahiliyah. Dan ternyata memang ta'assub ras suku dan golongan itu termasuk apa? Termasuk sikap jahiliyah. Fama kana min akhlaqihim wa af'alihim fahuwa kadzalik. Dan apa-apa yang termasuk perangai dan perbuatan jahiliyah itu fahuwa kadzalik. Fahuwa kadzalik maksudnya fahuwa madzmumun kalhamiyati gitu. Maka segala akhlak jahiliyah, perbuatan jahiliyah, sikap dan perangai jahiliyah itu pasti madzmum. Wa min hadza di antaranya ma rawahu al-Bukhari fi sahihihi, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, an Ubaidillah bin Abi Yazid, dari Ubaidullah bin Abi Yazid, annahu sami'a Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, beliau mendengar Ibnu Abbas mengatakan, thalathu khilalin min khilal jahiliyah, ada tiga sifat perangai di antara perangai jahiliyah, at-ta'nu fil ansabi wan niyahah wa nasitu thalathah wa nasitu thalithah, mencela nasab orang dan meratapi mayit, aku lupa yang ketiga, kata Sufyan, wa yaquluna innaha al-istisqa'u bil anwa, yang ketiga ini adalah meminta turunnya hujan kepada bintang-bintang atas misalnya. Ini jahiliyah semua. Lihat, at-ta'nu fil ansab, ini akidah atau sikap, ikhwan? At-ta'nu fil ansab, mencela nasab orang. Sikap. Mencela nasab orang perlu akidah enggak? Enggak perlu, cela aja nasab orang, enggak perlu akidah lu karena enggak perlu. Itu udah jahiliyah, ikhwan. Walaupun tanpa akidah khusus. Niyahah, sikap atau akidah, sikap dan biasanya berawal dari akidah yang menyimpang. Enggak ada itu sunni salafi jenggotan tebal, ustadznya bahkan ustadz kibar melakukan niyahah, merobek-robek baju gamisnya, tapi enggak bisa karena mereknya Haromain, susah. Iya, kan bagus tuh Haromain tuh kan, ya ntar kawan-kawan anda jual lah ya. Tapi bukan style anak, jadi nggak ada jual. Dipakai dulu ya, nggak ada yang ngasih sih, jadi belum. Nah, jadi udah diam, udah. Dan jadi terusin lah, nggak habis nanti. Nah, jadi niyaha ini sikap, tapi niyaha ini beda ya daripada ta'an fil ansab, ini murni sikap ya, nggak ada background akidah khusus tentang ya. Tapi niyaha ini kadang-kadang disebabkan akidah, bukan kadang-kadang ya, malah lebih sering disebabkan akidahnya yang dobol gitu loh, nggak benar. Akidah dicampur dengan emosi gitu loh, akidah yang salah dicampur dengan emosi, jadi niyaha. Ya, yang ketiga al-istisqa bin anwa, ini berawal dari ini ritual, berawal dari akidah pastinya, akidah pasti ada penyimpanan akidah. Nah, dari tiga ini, mana yang mengandung unsur kesyirikan? Syirikan. Yang ketiga, istisqa min anwa. Syiriknya masuk ke rububiyah, bukan syirik rububiyah. Iya. Dan kufur akbar, bukan kufur akbar. Kalau niyaha, enggak mesti kufur akbar. Tapi khawatirnya dari niyaha itu kemudian lisannya mengucapkan kalimat-kalimat yang menentang Allah Ta'ala dan sehingga jadi kafir dengan itu, bisa jadi. Ta'an fil ansab ini yang paling ringan. Dan yang paling ringan itu pun Rasulullah SAW mencela sahabatnya, innaka imru'un fikal jahiliyah. Itu loh. Ya. Maka kita boleh ketika kita melihat ada orang yang melakukan ritual kesyirikan, ini jahiliyah nih. Budaya jahiliyah ini. Ya. Dan kemudian kita melihat ada teman kita datang ke candi-candi tertentu, maka kita bilang, antum itu lebih suka ke situs-situs jahiliyah. Sahih gak kita bilang gitu? Sahih. Boleh enggak kita ziarah candi? Enggak boleh. Enggak boleh, haram. Tapi Ustaz, Anda mau dakwahin orang, antum dakwahin orang buat ke masjid aja. Antum aja coba ke masjid. Enggak usah ke tempat-tempat itu. Ya. Oke lah kalau memang mau dakwahin benar fadolnya, kalau memang bisa ya, karena enggak yang itu kan markas nih, ngapain antum ke sana? Ya. Ziarah Gunung Kemukus, ngapain antum ke sana? Mau ikutan ritual dah. Ritual enyak-enyak itu, ya. Eh. Gunung Kemukus, tahu Gunung Kemukus? Pernah pernah dengar itu enggak? Enggak usah. Nanti searching. Antum adalah seseorang, ada jahiliyah dalam diri Anda. Nah, hati-hati. Jadi sebagian perkara jahiliyah itu konsekuensinya menanggalkan akidah, menanggalkan akidah. Nah, sikap toleransi yang berlebihan sampai mengucapkan selamat Natal, semat dan semisalnya itu, Anda kira juga masuk ke dalam hal-hal seperti ini, ya. Karena mentolerir kekufuran dan kesyirikan sampai derajat seolah mengamini keburukan mereka itu bukan, enggak ada dalam Islam. Ya, Natalan di gereja. Azan di gereja. Itu emang orang Kristennya mau apa gituin gitu loh. Kita aja Jumatan pastor datang. Ada yang gak mau? Harusnya kalau mereka masih benar agama, maksudnya masih benar agamanya mereka yang gak benar itu harusnya mereka gak terima dong. Hah? Idul Fitri aja gak ada azan, masa Natal ada azan? Allahu Akbar. Ya. Sekarang kalau kita misalnya Jumatan kemudian didatangi oleh pastor, habis itu pastornya khutbah minimal mukaddimah deh. Marah enggak kita? Marah. Pastor, ya ikhwan, enggak ngomong ikhwan pastor. Saudara-saudara, saya hanya ingin menerapkan toleransi. Itu jemaahnya itu ngamuk mesti. Enggak, lakum dinukum walidin gitu loh. Inilah kenapa sebagian orang ini sangat disayangkan. Warwa muslimun fi sahihi anil a'mash an nabi salihin an abi hurairah radhiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ithnatani fin nasi huma bihim kufrun at'anu fin nasabi wan niyahatu ala al mayyit huma bihim kufrun. Ada dua hal yang ada pada manusia, yang kedua hal tersebut adalah kekufuran. Nah, pertama ta'n fin nasab, mencela nasab orang, dan juga meratapi mayit, ada kekufuran di situ. Nah, lihat nih, nah, ini mulai agak hot sedikit nih. Ai hatanil khoslatani huma kufrun qa'imun bin nas, yaitu dua karakter ini keduanya adalah kekufuran yang ada pada manusia, pada orang-orang. Kufur yang ada pada orang-orang. Ya. Pak, jangan terlalu khusyuk, Pak. Fa nafsul khoslataini kufrun, secara zat kedua karakter tersebut adalah kekufuran secara zat. Ya. Haitsu kanata min a'malil kuffar. Karena kedua hal tersebut tergolong amalan-amalan, ciri khas amalan-amalan orang-orang kafir. Tidak ada dalam Islam niyahah. Tidak ada dalam Islam ta'nun fil ansfin nasab. Itu semua adalah perbuatan orang kafir pada asalnya. Wa huma qa'imatani bin nas, dan keduanya itu ada pada orang-orang. Lakin, nah mulai di sini nih. Laisa kullu man qama bihi syu'batan man qama bihi syu'batun min syu'abil kufri yasiru kafiran al-kufral mutlaq. Tetapi tidak semua yang terwujudkan pada dirinya secabang dari cabang-cabang kekufuran, lantas menjadi kafir dari segi kemutlakan, kafir mutlak. Paham gak? Kita akan belajar insyaallah apa yang disebut kafir mutlak dan mutlak kafir, al-kafir al-mutlak dan mutlakul kafir. Ada ulangi, tidak semua yang terwujud pada dirinya suatu cabang dari cabang kekufuran lantas menjadi kafir secara mutlak. Ngerti gak? Sekarang ta'un fil ansab itu ta'un fil nasab, mencela orang tua teman itu termasuk ta'un fil nasab gak? Itu kata Nabi, huma bihim kufrun, itu kekufuran, kekufuran. Ya. Seorang muslim yang melakukan hal seperti itu, apa lantas kemudian langsung kita cap dia kafir secara mutlak, kafir? Enggak. Dengan dalil apa? Pertama dengan dalil. Dalil Abu Dzar Al-Ghifari, innaka mru'un fikal jahiliyah. Kamu mencela mak orang, ibu orang. Ini adalah perbuatan jahiliyah. Ada kejahilian di dirimu. Rasulullah mentakbirkan dengan apa? Untuk mentakyin orang, ada jahiliyah dalam dirimu. Enggak bilang Anda ada kekufuran sehingga kamu kufur, enggak. Ya. Dan perbuatannya Abu Dzar ketika itulah perbuatan orang kafir, bukan? Dan khoslah tersebut ta'un fin nasab itu adalah khoslah kufriyah. Tapi tidak semua yang menunaikan atau melakukan terwujud pada dirinya khoslah kufriyah, lantas dia menjadi kafir, al-kafir, al-kufur mutlak. Kufur mutlak. Paham kufur mutlak maksudnya apa, nanti ada lebih jelaskan lagi. Hatta taquma bihi haqiqatul kufur, sampai terwujud pada diri orang tersebut hakikat kekufuran. Yaitu hakikat kekufuran, hakikat kufuran yaitu kekufuran yang menjadikan seorang pelakunya itu dijuluki kufur secara mutlak, kafir secara mutlak. Kama annahu laisa kullu man qama bihi syu'batun min syu'abil iman yasiru mu'mina. Tidak semua orang yang melakukan salah satu cabang dari cabang-cabang iman lantas menjadi mukmin secara mutlak. Paham gak ikhwan? Misalnya seorang kafir dia puasa dengan alasan toleransi. Ya. Lagi-lagi toleransi. Puasa diupload di YouTube puasanya dia dan bukanya dia, bahkan dia menafkahi para shaimin. Ya, dan shaimah. Ya, shaimahnya banyak di TV, ya. Nah. Langsung bangun. Dengar shaimah langsung bangun. Ya. Nah, di sini apakah dia melakukan salah satu khoslah min khisalil iman enggak? Secara mazharnya. Apakah ketika dia melakukan salah satu cabang iman, si orang kafir ini melakukan salah satu cabang iman, lantas dia dijuluki mukmin mutlak? Ini jadi apa namanya, mafhum mukhalafah. Jadi antum bisa menjadi dalil di sini, apa menjadi apa ya, logis, logika yang telah antum terangkan ke orang-orang. Enggak lantas seseorang berbuat satu kekufuran langsung dihukumi kufur, kafir mutlak begitu saja. Pertama dilihat zat kekufurannya juga, ya, karena ada kufur akbar, ada kufur asghar. Pertama itu. Kedua ya ditinjau dari pelakunya. Kita mengetahui bagaimana kondisi pelakunya, tegak atasnya hujah, faham atau enggak, sengaja atau enggak, konteksnya bagaimana, ada tekanan atau enggak, itu banyak mawani'nya. Jadi sangat ketat dalam masalah ini. Ya. Maka enggak langsung kita kafirkan dengan kafir mutlak, karena kalau kafir mutlak, kufur mutlak, khalas bukan muslim sama sekali, khalas. Nah, orang kafir yang melakukan syu'bah min syu'abil iman seperti puasa di bulan Ramadan dengan alasan toleransi, itu kan secara madharnya, secara hadinya itu hadil iman, satu cabang iman. Apakah lantas langsung kemudian jadi muslim, jadi mukmin? Enggak. Karena dia tidak menunaikan hakikat al-iman. Enggak. Tidak menunaikan hakikat iman. Tapi dia menunaikan salah satu syu'bah iman enggak? Iya. Dari segi madhar, dari segi apa namanya yang tampak dari bagi orang Islam. Nah, hatta taquma bihi haqiqatul kufri, sampai terwujud pada diri hatta yaquma bihi aslul iman, sampai dia ada aslul imannya baru dia disebut mukmin. Wa farqun bainal kufril mu'arrafi billami wa baina kufrin munakkar wa baina kufrin munakkarin fil itsbati. Ngerti enggak ya anak tulis baca? Anak ringkas sedikit supaya lebih paham. Farqun, ada perbedaan antara al-kufril mu'arrafi billam dengan kufrin munakkarin fil itsbat. Beda antara dua sebutan kufur. Pertama, kufur yang di alif lam ta'rifkan dengan lam, al-mu'arraf billam, al-kufur. Dibedakan dengan kufur munakkarin fil itsbat, kufur yang dinakirahkan dalam konteks itsbat. An-nakirah dalam konteks itsbat menunjukkan apa? Mutlak. Ya, taib. Al-kufur al-mu'arraf billam menunjukkan 'am. Ini paham enggak di sini? Ini dari segi usul fikihnya. Jadi suatu isim yang ditakrifkan dengan al, bisa itu umumnya bisa am, bisa am. Kalau isim dinakirahkan dalam konteks itsbat, biasanya apa ya ikhwan? Mutlak. Nah, nanti kita pahami. Kalau kufur mu'arraf bilam kayak gini, seperti kata Nabi SAW, laisa bainal abdi wa bainal kufri aw syirki illa tarkis shalah, illa tarkus shalah. Ya. Tidaklah ada yang memisahkan antara seorang hamba dengan kekufuran atau kesyirikan kecuali meninggalkan salat. Taib. Di sini al-kufr di dalam hadis ini mu'arraf billam. Ini menunjukkan al-kufr al-mutlaq atau mutlaqul kufr, ikhwan. Al-kufr al-mutlaq atau mutlaqul kufr. Al-kufr di sini. Taib. Orang yang ini anak-anak ini nih. Ana jelas ini. Laisa bainal abdi wa bainal kufri illa tarkus shalah. Tidak ada pemisah antara hamba dengan kekufuran kecuali meninggalkan salat. Orang kalau tarkus shalah meninggalkan salat sama sekali meninggalkan salat. Dia kufur mutlak enggak? Kufur mutlak. Okay. Arti dari kufur mutlak berarti apa? Al-kufur mutlak artinya apa berarti? Sama sekali kufur, betul-betul kufur, khalas, tidak mukmin ya. Oke, itu namanya al-kufur al-mutlaq. Apakah orang yang melakukan suatu perkara yang merupakan mutlakul kufur kemudian menjadi al-kufur al-mutlaq? Ya, gimana? Agak muter gitu. Apakah seseorang yang melakukan suatu mutlakul kufur dengan suatu perbuatan mutlakul kufur lantas langsung disebut al-kufur al-mutlak? Tidak. Apakah orang yang melakukan suatu hal yang dia cabang dari kekufuran langsung kemudian divonis begitu saja dia sebagai kafir secara mutlak? Enggak. Oke. Yakin? Masyaallah. Wa baina kufrin munakkarin munakkarin fil itsbat. Baik. Wa farqun aidan baina ma'na al-ismil mutlaqi idza qila kafirun aw mu'minun wa baina al-ma'na al-mutlaqi lil ism fi jami'i mawaridihi. Kama fi qawli ta'ala fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam la tarji'u ba'di kuffarin yadhribu ba'dukum riqaba ba'd. Bedakan antara pertama satu makna lisil makna al-ism al-mutlaq satu dan bedakan dengan al-makna al-mutlaqi lil-ism. Arti lainnya bedakan antara satu al-ism al-mutlaq dengan bedakan dengan apa dengan yang kedua mutlaqul ism. Bedakan antara al-isim al-mutlaq dengan mutlaqul isim. Bedakan antara al-isim al-mutlaq dengan mutlaqul isim. Gimana gimana? Ngerti? Belum. Belum begitu. Ya, enggak apa-apa. Bedakan antara al-ism al-mutlaq dengan dua mutlaqul ism. Antum pernah dengar ma' mutlaq? Air mutlaq. Pernah dengar kan? Di pelajaran fikih. Siapa pernah enggak pernah? Al-ma'ul mutlaq itu air yang mutlak, air air apa air mutlak itu? Ya air yang ya tajarat an sifatin ukhra gitu, yaitu bebas dari karakter yang membuat dia tidak disebut air gitu loh. Atau air, ketika disebut air, air mutlak bukan? Sifatnya mutlak dia air, murni air, pure murni air. Antum enggak nyebut-nyebut air teh, air susu, air kopi, air kelapa dan seterusnya. Nah, air kopi, air kelapa, air susu itu bukan mutlak, Pak. Air enggak, air susu, air kelapa, air kopi itu apakah disebut mak mutlak? Tapi ada unsur mak tidak? Ada. Ah, tapi tidak dimutlakkan kepadanya mak, gitu. Iya. Ah, ah. Oke. Okay. Agak-agak mentar, agak-agak mulai connected ya sedikit-sedikit. Hah? Yakin? Agak sedikit connected ya. Pak Neman? Oh enggak perlu ditanya beliau, Masya Allah. Ya enggak perlu ditanya kelas. Karena kalau ditanya aneh repot nanti. Jadi al-ma'ul mutlak beda dengan mutlakul ma'. Al-ma'ul mutlak itu berarti pure murni air betul-betul. Ya tajarot an tasami akhar gitu loh. Sebutan lainnya enggak ada, udah air kelas. Misalnya turun dari langit air, yang antum fahami air mutlak bukan? Air mutlak. Memang kadang didakit dengan air hujan, iya, tapi tetap hakikat aslinya kita fahami itu air mutlak, al-ma'ul mutlak. Kemudian kita di, misalnya lagi duduk di restoran, nah setelah kemudian pegawai restoran yang bawa apa nih? Bawa rantang-rantang gitu, ya, pegawainya gitu, jalan. Kemudian kita ini kaki kita ke jalanan, ya dia lagi jalan kita selengkat, ya. Wow, jatuh kemudian cipratan air kopi. Taib, nggak masalah itu ya, kita bahas air kopinya ini. Cuman kok panjang banget ya harus pakai cerita itu. Iyalah biar antum inget. Nah kecipratan kita. Ya, kita sengaja itu biar kita digratisin ininya. Wah, kecipratan air ini. Kecipratan air. Air kopi padahal. Kemudian kata pegawainya, oh, maaf pak, maaf pak. Wah, gak bisa nih kecipratan air pak. Kata pegawainya kemudian, cuma air doang pak, gak apa-apa pak. Oh, gak bisa. Ini bukan alma al-mutlak. Ya, bukan alma al-mutlak ini. Ini lihat ada warna hitam ini, baju saya putih lagi. Saya enggak mau nih, harus diganti nih. Ya. Tapi kata pegawainya apa? Tapi kan Pak, itu kan ada mutlakul ma di situ. Ya. Paham enggak, Pak Iman? Air kopi di sini alma al-mutlak enggak? Bukan. Ya, sehingga tidak sah juga antum kok bilang-bilang, oh ini air, enggak sah juga. Kecuali kalau antum maksudkan adalah dalam air kopi ini terdapat mutlakul ma karena cairnya dia. Gimana? Paham enggak? Oke. Okay. Itu yang disebut asyai al-mutlak dengan mutlakus syai. Oke. Okay. Gimana? Seseorang muslim mukmin boleh enggak dia mengatakan pada diri ana mukmin insyaallah? Boleh? Boleh. Itu berarti ana mukmin dengan iman mutlak, ya. Ya, iman mutlak, ya. Murni saya beriman, walaupun saya punya dosa tapi ya saya punya iman, iman mutlak. Maka dimutlakkan padanya iman. Ya. Ana mukmin insyaallah. Ana mukmin gitu. Anta mukmin. Ana mukmin, nahnu mukminun. Boleh. Dengan keimanan mutlak, karena memang kita mukmin. Tapi ketika kita bilang ada orang kafir, ya, dia sedekah, ya, namanya Hari, orang kafir tersebut datang ke pesantren pakai songkok kafir padahal sedekah untuk pesantren, dicium-cium tangannya sama santri-santri, Iya. Iya. Muskilah ketika itu banyak hari-hari yang muskilah. Iya. Kalau sekarang ini hari pandemi. Ketika itu hari tanu, ya. Nah, dicium-cium tangannya. Dia melakukan suatu syu'bah dari syu'abil iman, yaitu berupa beramal sedekah. Dia terwujud padanya iman mutlak atau mutlakul iman? Secara bahir. Mutlakul iman toh. Kemutlakan imannya seolah-olah ada memang. Tapi itu masih belum bisa disebut iman mutlak. Gitu paham ya? Seperti itu ikhwan. Itu bedakan antara syai' mutlak dengan mutlak syai'. Ya, dan orang yang aslinya iman mukmin, dia melakukan mutlakul kufur, tidak lantas mukmin ini berubah menjadi kafir mutlak. Sebelum kita lihat apa kekufuran dilakukan, apa kekufuran yang mengeluarkan dari milah, dan juga kondisi orang tersebut. Faham ya sini insyaallah. Itu. Wa farqun aidan baina ma'na al-ismil mutlaqi idza qil kafir aw mu'min, mutlak kan? Ya kafir misalnya ngomong ada orang kafir sama guguknya. Ya, orang kafir lagi jalan sama guguknya dan guguknya lebih afdol daripada pemiliknya. Nah, kita bilang, ya kafir, kita bilang. Wah, orang kafir enggak terima dia. Wah, saya dibilang kafir. Nam kafir, kafir mutlak katanya. Oh, saya enggak mau dibilang kafir, mendingan bilang saya non muslim. Kita bilang kafir khalas. Kafir mutlak. Iya. Kemudian dia memberikan kepada anjingnya makanan. Seolah-olah di sini zahirnya ada mutlakul iman enggak? Seolah-olah. Kalaupun iya kemudian dia mutlakul iman, dia mengharapkan pahala dari Tuhannya, dari Allah, bahkan mengharapkan pahala. Tapi dia tidak menunaikan aslul iman. Iya, dalam perbuatannya itu betul dia memang melakukan mutlakul iman. Enggak. Kafir mutlak. Karena sesuatu yang merupakan mutlakul syai' tidak melazimkan terhukumi sebagai syai' mutlak. Seseorang ketika kafir, ketika melakukan mutlakul iman, tidak melazimkan untuk dia iman mutlak. Mudah untuk dia, enggak bisa. Kita bilang, yang tadi saya ya kafir, sekarang status berubah, ya mukmin, enggak layak diberikan penobatan seperti itu. Ya begitu juga dengan orang-orang yang mukmin melakukan suatu kekufuran, bahkan kekufuran yang kharij minal milah begitu. Itu enggak bisa digeser dari status mukminnya dia sebelum, kecuali kalau tertegakkan padanya hujah, enggak ada lagi pemawani'nya, baru kita bilang ini kafir antum khalas. Ya. Begitu. Contoh melakukan disertasi doktoral misalnya atau apa hukum halal zina misalnya, ya kan? Ini dia telah melakukan mutlakul kufur yang kekufuran tersebut mengeluarkannya dari Islam. Dan kita lihat apakah tegak pada hujah atau tidak, ternyata memang orang yang berilmu dan seterusnya sudah paham, memang mentaati agama Islam, menyerang agama Islam. Maka kemudian kita katakan untuk dirinya dia mendapatkan al-kufur al-mutlak. Karena dia telah melakukan aslul kufur dan tidak dan tertegakkan atas hujah. Ya begitu ya. Ala kulli hal. Wa bainal ma'na al-mutlaq lil ism fi jami' mawarid. Jadi ada makna isim mutlak yang disebut tadi, isim mutlak yaitu iman mutlak, kufur mutlak, ma' mutlak, wa bainal ma'na al-mutlaq lil ism, dan antara makna mutlak untuk isim. La tarji'u ba'di kufaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd, mati ininya. Alwi. Ini mati. Enggak apa-apa tapi. Biar. Hah? Ya enggak apa-apa. Ada hanya ingin mentahdzir saja. Ya. La tarji'u ba'di kufaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Masyaallah, udah istirahat ini. Istirahat 7. Janganlah kalian kembali setelahku nanti, sepeninggalku, menjadi kufar. Dengan perbuatan apa? Yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Dengan saling menebas leher sebagian yang lain. Ini kan saling menebas saudara sendiri, ini perbuatan kufur gitu loh. Ya. Rasulullah SAW bilang, janganlah kalian nanti sepeninggalku jadi kufar, menjadi kafir. Lihat. Ini dimaksudkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam apa? Kuffaran dalam konteks isbat, bukan? Isbat. Ya sebenarnya dalam konteks larangan ya, nahi. Tapi artinya adalah darbu riqab ba'd itu adalah amal kufur isbat. Nah, di sini mutlaqul ism, mutlaqul kufur atau makna mutlaq al-kufur. Apakah lantas maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah jangan kalian keluar dari Islam dengan cara merbas satu sama lain antara itu. Ini menjadi dalil bagi orang-orang Syiah yang menyatakan bahwasanya Muawiyah itu kafir karena memerangi siapa? Ali bin Abi Thalib dan lain-lainnya. Dan seterusnya. Ya, jadi maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini adalah mutlaqul kufur. Karena darbu riqab ba'd itu mutlaqul kufur. Bukan dimaksudkan oleh beliau alaihi wasallam lantas orang-orang ini menjadi kafir. Sekarang setelah persembunyian Nabi, ada enggak kaum muslimin perang satu sama lain sampai bunuh-bunuhan ada? Ada, baik karena masalah agama atau masalah politik atau masalah harta. Apakah lantas dikafirkan dengan hadis ini? Enggak. Enggak. Ada kemudian ada di antara masyarakat kita gara-gara harta waris saudara membunuh adiknya. Tapi apakah saudara ini kafir dia? Kafir mutlak. Tapi amalan tersebut amalan kekufuran. Tapi kemudian kata Nabi SAW, sibabul muslimi fusukun waqitaluhu kufrun. Kufur apa di sini ikhwan? Mutlakul kufur. Tidak melazimkan langsung kufur mutlak. Nah gitu ya. Faqauluhu perkataan Nabi SAW, yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Tafsir al-kuffar fi hadzal mawdi' wa ha'ula'i yusammawna kuffar. Mereka disebut oleh Nabi SAW kuffar, tapi tasmiyah di sini tasmiyah muqayyadah. Tasmiyah yang diikat. Jadi bukan tasmiyah mutlaqah. Ya, walaupun yang disebut mutlaqul kufur tapi tetap jadinya kekufuran yang bukan mutlak, melainkan muqayyad. Tasmiyah muqayyadah wala yadkhuluna fil ismil mutlaq. Tidak masuk mereka ini yang membunuh satu suami tidak langsung masuk dalam isim mutlak, yaitu kufur mutlak jika dikatakan kafir atau mukmin. Sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala, mimma indafiq. Khuliqa mimma indafiq. Manusia diciptakan dari air yang muncrat. Ma indafiq ma. Air ya, air. Tapi ini air yang muqayyad dengan dafaq, dengan karakter muncratnya, yaitu maksudnya apa? Air mani. Taib, ketika antum melihat nih misalnya, di sini ma sammal maniyah, Allah taala menyebut mani itu ma. Tapi ma di sini apakah ma mutlak atau mutlaqul ma, ma muqayyadah, ma muqayyadah. Tasmiyah muqayyadah. Iya enggak? Walam yadkhul fil ismil mutlaq, tidak masuk ke dalam isim al-ma al-mutlaq. Ya, air mani mak mutlak bukan? Lah bukanlah ya, mau ngawur kalau misalnya gitu. Haitsu qala falam tajidu ma'an fatayammamu. Kalian tidak menemukan air sehingga kalian bertayamum. Ah, wudu dengan air mutlak bukan? Ah, dengan air mutlak capek segini. Wudu dengan apa? Wudu dengan air, baik. Sekarang seseorang kemudian mengeluarkan air maninya. Ya, dan ternyata air mani berceceran di teras. Ayo wudu. Tuh ada air tuh. Hah? Justru beliaulah yang mungkin seperti itu. Kalau yang lain kan punya. Ini juga kayaknya anu udah nikah belum? Hah? Belum, antum dikelilingi dua-dua orang belum nikah. Apa? Ya, yang ketiganya adalah syaitan memang. Iya. Jadi kalau misalnya ada air mani, disebut air. Itu ada air tuh. ini maksudnya apa nih kalau antum nyebut air? Apakah maksud antum air mutlak? Kalau disebut air mutlak salah. Tapi kalau antum sebut air karena ada unsur air, maka maksud antum berarti mutlaqul ma. Mutlaqul ma itu tidak melazimkan disebut ma mutlak, ya enggak? Iya, tapi tetap disebut air mani gitu. Ya. Dan air kopi, air susu dan seterusnya. Nah, maka ketika itu bukan air mutlak, walaupun ada kemutlakan air padanya, maka ibadah-ibadah yang disyaratkan untuk mewujudkannya harus dengan air mutlak, maka tidak bisa dengan mutlak air saja. Iya, karena air najis pun juga mutlakul am, mutlakul ma. Al-ma' mutan najis pun disebut ma' juga, tapi ma' secara muqayyad dengan mutan najis, dan dia al-ma'nal mutlak lil ma'nya ada. Begitu, wallahu a'lam. Ya. Clear lah insya Allah ya. Nah, ini kadang-kadang di kajian akidah yang agak mendalam ini disebutkan oleh beberapa asatizah. Ya. Anda pernah ini Pak? Pernah dengar pembahasan ini enggak? Mutlakul iman, iman mutlak. Belum, baru sih? Aduh. Belum pernah. Anda enggak mau nanya Pak Aliman kok beliau udah pernah Pak? Antum udah pernah? Antum boleh? Tuh. Online pernah mutlakul iman, iman mutlak pernah? Masya Allah, luar biasa. Berarti nanti kalau Anda lagi sakit antum bisa gantiin Anda di sini. Iya, gantiin Anda ngajar di sini, ngajar iktidho. Tapi Anda suruh kameramen libur, semua libur enggak. Kan libur dia sendiri. Ngajar jin-jin di sini nih. Ya, entar insyaallah nanti bekal ini nanti antum akan dapatkan di beberapa kajian akidah yang versi agak mendalam. Ya, ini juga kalau Anda sampaikan ke ikhwan-ikhwan umum ya para salafin itu enggak bakal kurang nyambung. Tapi kalau diusahakan insya Allah bisa nyambung insya Allah. Anda akan mengajarkan nanti di beberapa tempat. Ya, insya Allah. Tentang masalah iman mutlak dan mutlakul iman. Kufur mutlak dan mutlakul kufur. Karena istilah-istilah ini di kitab-kitab menengah di masalah akhirah itu banyak. Ya, kitanya aja yang mungkin belum tahu. Wallahu a'lam. Ya, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'i. Kita langsung ke khudha aqidatak. Kalau ini gimana lagi? Fadal. Mana ada pertanyaan lagi? Enggak ada. Ah, fadal. Membedakan antara mutlakul iman dan iman mutlak. Iya. Nah, itu tujuannya itu intinya supaya kita enggak mengatakan bahwa seseorang itu beriman kecuali dia harus iman mutlak itu. Betul. Karena al-iman al-mutlak itu adalah sebutan yang cocok secara mutlak orang disebut beriman. Dirian kufur mutlak. Al-iman mutlak melazimkan pasti ada mutlakul iman padanya. Minimal aslul iman gitu loh. Aslul iman. Hakikatul imannya ada. Tapi mutlakul iman itu tidak melazimkan seseorang langsung dijuluki iman mutlak. Ya enggak? Berarti kalau tarku sholat enggak mesti kafir gitu. Tarku sholat kan ada beragam macam. Yang di hadis tadi tarku sholati dengan al. Am, umum bukan? Berarti meninggalkan semua sholat enggak? Ah, itu yang buat kufurian. Tapi kalau misalnya tarku sholatin tanpa al, satu sholat tok. Orang yang meninggalkan satu sholat tok langsung kufur enggak? Sebagian ulama mengatakan enggak langsung kufur. Ada ulama langsung mengatakan kufur yang meninggalkan satu sholat saja. Tapi yang lebih sahih wallahu alam, orang bolong-bolong sholatnya satu sholat enggak dilakukan. Meyakini wajibnya sholat, enggak kufur. Gagal fokus. Cengkoknya itu ada. meyakini wajibnya sholat. Kalau meyakini wajibnya sholat dan dia tarkus sholati tamatan kufur dengan hadis tadi, ya, ya. Karena itu hadisnya tarkus sholati, as-sholat di sini istighraq semua sholat. Dan dimaksudnya istighraq ini sholat fardu. Kalau dia melakukan sholat sunnah dan enggak pernah sholat fardu, tetap dia kufur. Karena ibrahnya ini tarkus sholat, ketika as-sholat am itu maksudnya adalah fardu. Waqimus sholat maksudnya fardu. Terus kalau misalnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man taraka salatan au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa ya? Ana lupa. Ya. Di kitab Syarah Mumti dijelaskan itu. Beliau rahimahullah Syekh Utsaimin menyebut mentafsir seperti itu. Meninggalkan satu salat saja itu tidak melazimkan kufur, kecuali kalau dia menganggap salat itu enggak wajib atas dia. Dan dia tidak ada uzur untuk menganggap seperti itu gitu loh. Kalau orang baru masuk Islam menganggap sholat subuh itu enggak wajib karena berat, mungkin syubhat, enggak ngerti dia, ini enggak langsung kafirkan. Gitu. Ya, sebagian sholat yang difardukan oleh ulama selain sholat lima waktu, sebagian ulama lainnya enggak memfardukan, enggak mensunahkan. Hanya mensunahkan. Contoh sholat Id. Sebagian mewajibkan kan? Tapi dalam konteks sholat ini yang farku baina ini bainal abd wa bainal kufur, ya, tarkus sholat. Sholat ini maksudlah sholat fardu yang disepakati, yaitu lima waktu. Adapun sholat Id misalnya, mazhab Hanafi mewajibkan sholat tahajud, apa qiyamul lail wajib, apa bukan tahajud, witir. Witir itu wajib bagi mazhab Abu Hanifah. Bagi jumhur tidak wajib, sunnah. Apakah kemudian yang mazhab jumhur ini kemudian menjadi kafir karena tidak pernah melakukan witir? Ya, antum pernah enggak melakukan witir? Pasti pernah. Minimal Ramadan. Minimal 5 hari pertama Ramadan, ya. Witir. Pernah. Gitu. Jadi yang maksud salat fardu. Ya. Baik. Diri sendiri aja, dia mengkafirin diri sendiri aja. Yang berhak mengkafirkan ya tergantung penghinaan syariat Islamnya. Jadi ada fatwa sebagian ulama, anda baca kapan, ya udah lama sih. Itu kalau penghinaan tersebut penghinaan untuk masalah yang zahirah, bukan khafiyah, nanti tidak ada syubhat tentangnya, dan itu juga orang yang berilmu mengucapkannya dengan keadaan sadar dan ikhtiar dia, maka dari alim sampai awam itu boleh mengkafirkannya. Bukan masalah khafiyah, ya. Masalah khafiyah itu kadang masalah yang karena masalah istinbat dalil. Ya, masalah qara'in, ya, itu ada indikator yang lain. Atau masalah yang zahir, ya, masalah yang zahir nampak bagi umum orang, tapi walaupun dia alim, cuma beberapa kaedah mazhabnya dia melazimkan seperti itu. Adapun yang menghina maksudnya melecehkan di sini, dilihat melecehkannya apa dulu. Kalau melecehkannya benar-benar dalam artian memang bukan bercanda, ya, melainkan serius, maka orang awam pun enggak masalah mengkafirkan dia. Iya. Bukan bercanda, ya. Kadang kalau misalnya melecehkan bercanda, kayak misalnya cingkrangan, dianggap apa? Banjir, ini melecehkan. Orang alim bahkan, maka ini tidak langsung kita kafirkan. Enggak langsung kita kafirkan. Karena kadang-kadang bercanda itu ceplosan, ya. Tapi ya kalau orang yang terdekatnya harusnya ditegur, ya. Ya kadang dan bisa jadi terjadi pada kiri kita. Yang ini kita tahu tentang ilmu ini, cuman kadang bercandaan kita itu ya menjurus kepada kekufuran. Ya, itu bisa terjadi, bisa sangat bagi orang alim maupun kita-kita ini. Ya, adapun kalau emang dia bukan bercanda, dia emang serius menghina ini gitu loh. Menghina syariat cadar. Iya, dan ana serius ini cadar ini dan seterusnya. Nah, seperti yang dikatakan SAS misalnya. Orang makin berjenggot makin goblok misalnya. Ini langsung dikafirkan enggak? Enggak langsung dikafirkan. Padahal jelas ya, jelas. Dan dia enggak bercanda, mungkin enggak bercanda gitu. Ngapain bercanda diliput kayak gitu bercanda. Tapi dia ada alasan mengatakan seperti itu. Maka ini enggak langsung kita kafirkan. Ya, dia mungkin enggak bermaksud untuk menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam atau enggak bermaksud untuk menghina syariatnya, bukan. Tapi karena ada perkataan ulama zaman dulu yang atau saintis yang mengatakan seperti itu dan dia condong ke pendapat itu. Walaupun kita katakan ini adalah perkataan kufur. Ini adalah mutlakul kufur. Ini berbahaya dan dia alim jauh daripada kita tentang keilmuannya itu di atas kita gitu loh. Lantas siapa yang mengkafirkannya? Sebelum dikafirkan ya kita perhatikan dulu ini enggak langsung dikafirkan memang. Baik alim maupun awamnya enggak langsung mengkafirkan dia karena ada berapa hal. Hah? Ada istinbat dan ada qawaid dan ada pemahaman yang memang salah. Cuman dia menganggap itu benar, maka kepintaran dia ini tidak benar dalam hal ini gitu loh. Wallahu a'lam. Jadi banyak rinciannya, ikhwan. Yalah kita, Enggak usah. Di jam segini an lapar. Ini baca ini aja. Emang pertanyaan dari siapa? Di YouTube. Oh, siapa yang nanya? Coba apa itu? Panjang enggak? Tergoda juga adanya. Untuk menjawab. Susah enggak pertanyaannya? Iya. Maksiat, hukumnya bermaksiat dia. Kalau dia tahu dan meyakini sholat untuk laki-laki itu di masjid, kemudian tanpa uzur syar'i dia tetap di rumah, dia bermaksiat. Tingkatan maksiatnya beda-beda ya. Apakah dia cuma sekali-kali toh, atau dia emang gak pernah mau sholat di masjid, atau gimana, ya, beda-beda. Jadi dia mukmin asin namanya, beriman tapi bermaksiat, begitu ya. Dia punya iman, dia beriman iman mutlak, tapi dia ditakhid juga dengan adanya maksiat. Begitu, wallahu a'lam. Jadi enggak boleh seperti itu. Ya bukan hanya sholat berjamaah, apapun yang kita tahu kewajibannya, kita tahu ya kita wajib menunaikannya. Kalau enggak berarti kita bermaksiat. Taib, kita lanjut. Kita khudz aqidatak sebentar aja insyaallah. 30